Terakhir kita bahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan secara rinci satu persatu apa itu Asmaul Husna. Padahal mengetahui Asmaul Husna adalah satu hal yang luar biasa keutamaannya, karena akan menyebabkan seseorang dijamin masuk surga. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengahsa nama-nama tersebut, dijamin masuk surga. Tidak mungkin bisa menghafalnya, mengahsanya, kalau itu tidak ada. Pertanyaannya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hal yang begitu besar beliau tidak menjelaskan? Maka ini muskil. Dipastikan Nabi sudah menjelaskan. Ucapan ini terbantahkan. Karena apa? Karena yang jauh lebih besar dari itu, seperti malam Lailatul Qadar, juga tidak dijelaskan. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menjelaskan kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu. Padahal malam yang luar biasa. Kemudian saat mustajabah di hari Jumat, ini juga tidak dijelaskan. Oleh karena itu, tidak masalah. Artinya mungkin saja hal yang besar tetapi tidak dijelaskan, untuk apa? Li hikmatin balighatin. Karena ada hikmah yang dalam. Apa? Hatta ya'lam al-harisu min ghairil haris. Disilah tampilnya para ulama untuk mencarinya, untuk menyelidikinya, sehingga kaum muslimin dengan bimbingan para ulama akhirnya menjadi tahu tentang Asmaul Husna tersebut, atau waktu-waktu mustajabah, atau malam Lailatul Qadar. Ya, tentu golibnya bukan dipastikan, karena memang belum ada wahyu. Tidak ada wahyu yang menjelaskan. Ya, maka di antara malam 21, 23, 25, 27, 29 ada malam yang di besarkan oleh para ulama lebih dari yang lain secara pembahasan, ya, bukan secara ibadah. Kemudian di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang diperhatikan oleh para ulama dibanding yang lain, ya. Nah, kemudian tentang Asmaul Husna, para ulama juga sudah tampil menyebutkan ini Asmaul Husna, ini Asmaul Husna, ini Asmaul Husna, ini bukan, ini bukan. Gitu. Kemudian wa qawluhu al-mubiqat. Ucapan beliau al-mubiqat, yang merusak, yang membinasakan. Ya, ay al-muhlikat. Apa yang dimaksud al-mubiqat? Beliau katakan al-muhlikat, yang membinasakan, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Kahfi, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُبِقًا أي مَقَانْ هَلَكْ مَقَانٌ هَلَكٌ. Kami jadikan di antara mereka itu مُبِقًا, tempat yang membinasakan. Jadi أَوْبَقَ يُبِكُ sama dengan أَهْلَكَ يُهْلِكُ, membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa 7 dosa yang membinasakan itu? Sa'alu an tabyiniha. Para sahabat bertanya tentang keterangannya, yang 7 itu apa? Karena Nabi bersabda, jauhi 7 dosa yang membinasakan, titik. Sampai di situ. Nah, ini menimbulkan penasaran secara ilmu. Ini salah satu manhaj dalam pengajaran. Guru-guru di hadapan muridnya kadang perlu menyembunyikan, mengetes kesungguhan murid-muridnya dengan tidak menjelaskan terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjelaskan setelah ditanya. Maka perlu guru-guru di hadapan muridnya yang masih SD mungkin SMP, yang mungkin perhatian mereka terhadap ilmu beragam, pancing perhatian mereka, rangsang perhatian mereka dengan tidak terlebih dahulu menerangkan, bikin penasaran. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam di hadapan para sahabat. Oleh karena itu para imam di dalam mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya, kepada masyarakat, mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia pendidikan mestinya kaum muslimin tidak perlu lagi mengambil teori-teori pendidikan dari orang-orang kufar, orang-orang barat, karena kita mempunyai satu figur pendidik yang luar biasa, yang sudah sukses. Tidak ada pendidik yang lebih baik dari beliau, bahkan yang sepadan dengan beliau tidak ada. Maka contohlah beliau di dalam mendidik umat ini, mendidik anak-anak. Pernahkah beliau mendidik dengan cara bernyanyi? Kan anak-anak sahabat kan banyak. Anas bin Malik, anak-anak Ibnu Abbas, anak-anak. Apakah untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal ini dan itu, Nabi menyuruh mereka untuk bernyanyi agar mudah hafal? Tidak. Maka tidak boleh dikatakan bahwa nyanyian, menghafalkan pelajaran dengan nyanyian itu baik. Nah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan Rasul. Kemudian dengan drama-drama agar lebih bisa menghayati bagaimana kisah Fir'aun menghalang dakwah Nabi Musa, maka dibikin dramanya. Umar kamu jadi Fir'aunnya, Abu Bakar jadi Musa, enggak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penggambaran dengan lisan halal, penggambaran dengan manusia haram. Penggambaran dengan lisan, Al-Quran telah menggambarkan bagaimana dialog Allah dengan Iblis. Allah mengulang kata-kata Iblis dalam Al-Quran, kan? Allah mengulang kata-kata Fir'aun dalam Al-Quran. Allah mengulang kata-kata Abu Jahal, Abu Lahab dalam Al-Quran. Boleh. Yang tidak boleh, digambarkan secara manusia. Si A jadi Fir'aun, si B jadi Musa, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Bohong. Wabihi tatabayyanu al-fa'idatu minal itma'. Ini lebih terang faidah, daripada langsung diterangkan. Wahiya ayat tali'a al-muqatabu libayani hadal mujmal. Beliau menerangkan secara mujmal hanya ada 7 yang bisa membinasakan seseorang. Kemudian mukhatab yang diajak bicara itu penasaran lalu bertanya rinciannya. Li'annahu idza jaa mubayyinan min awwali wahlatin lam yakun lahu at-talaki wal qabul kama idza ujmila tsumma buyyina. Seperti tadi, jika Nabi langsung menerangkan, Hati-hati terhadap dosa-dosa yang bisa membinasakan. Satu ini, dua ini. Ya tentu itu baik, tapi lebih mengenal lagi ketika itu diterangkan oleh beliau setelah beliau ditanya. Ujmila thumma buyyina. Dimujmalkan kemudian diterangkan. Ya. Apa pertanyaan para sahabat? Wa ma hunna. Apa tujuh dosa tersebut? Hunna di sini dhamir mewakili tujuh dosa yang membinasakan tersebut. Ma isim istifham mubtada. Ya, karena fi awal jumlah disebut mubtada. Wa hunna khabar mubtada. Ya, ada mubtada, ada khabar, ada fiil, ada fa'il, ada na'at, ada man'ut. Ini faidah asal dari bahasa Arab. Kemudian bisa juga dibalik bahwa ma ini khabar. Bisa juga pengertian seperti ini bisa juga. Kalau ma ini khabar, padahal khabar itu biasanya jatuh setelah mubtada, karena mubtada itu adalah isim fi awalil jumlah, maka khabar di sini muqaddam. Khabar yang didahulukan. Biasanya khabar kan belakang. Ini di awal. Maka disebut khabar muqaddam. Istifhamnya ini ma di sini istifham sebagai khabar muqaddam. Wa hunna mubtada muakhar. Berarti hunnanya mau tidak mau ya mubtada muakhar. Ya, karena mubtada itu selalu di depan, sekarang di belakang, maka disebut mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan, dikebelakangkan. Kenapa bisa seperti ini? Nah, dengan kaidah bahwa hunna ini domir ma'rifah. Domir ma'rifah. Huwa, ana, anta, antum. Ini semua ma'rifah. Nah, biasanya ma'rifat itu menjadi mubtada. Sementara khabar itu nakirah. Nakirah dijadikan khabar. Nah, maka dua pengertian tersebut bisa. Ya. Maka dengan ilmu yang luas, seseorang tidak mudah menyalahkan. Ya. Dengan ilmu yang luas, seseorang tidak mudah menyalahkan. Ya. Si fulan menjawab ini mubtada benar. So, si fulan menjawab ini khabar benar. Tinggal bagaimana cara melihat. Ya, ada ilmu seperti ini dalam rincian. Qala asyirku billah. Nabi menjawab yang pertama syirik. Menyekutukan Allah. Qaddamahu li'annahu a'zamul mubiqat. Nabi meletakkan syirik ini di urutan pertama. Karena syirik adalah perbuatan yang bisa membinasakan dan ini yang terbesar. Dosa terbesar yang bisa membinasakan adalah syirik. Maka syirik ditempatkan oleh beliau di nomor pertama. Fa inna a'zama adh-dhunubi an taj'ala lillahi nijjan wa huwa khalaqaka. Karena sebesar-besar dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan untuk Allah padahal Allah itu yang telah menciptakan engkau. Bandingkan seorang istri yang membuat tandingan untuk suaminya, seorang anak yang membuat tandingan untuk orang tuanya, seorang bawahan yang membuat tandingan untuk atasannya, seorang budak yang membuat tandingan untuk tuannya, ini sangat tercela. Pasti membuat suaminya, orang tuanya, atasannya, tuannya marah bukan main. Ini Allah Rabbul Alamin. Lebih tidak pantas lagi dijadikan tandingan. Membuat tandingan untuk Allah. Bukan mengganti. Kalau mengganti tidak ada. Kecuali memang orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Sebagaimana orang Buddha, orang Hindu, orang Sinto. Ya. Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in, kaum Muslimin. Mengenal Allah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Tetapi sebagian dari kaum Muslimin, sebagian dari Yahudi yang dulu, sekarang semuanya, ya, membuat tandingan. Membuat tandingan. Allah disembah, yang lain juga disembah. Allah dibesarkan, yang lain juga dibesarkan. Allah dicintai, yang lain juga dicintai, menyayangi Allah. Allah diberikan persembahan, sebagaimana akikah, menyembelih kambing di 10 Dzulhijjah, kemudian memberikan persembahan pula di hari-hari lain untuk tempat-tempat tertentu. Nah ini tandingan. Ini sebesar-besar dosa. Kenapa Allah yang telah menciptakan engkau? Padahal tadi ya, suami, orang tua, atasan, tuan, tidak menciptakan dia. Hanya memberikan nafkah, memberikan gaji yang sangat berkuasa terhadap dirinya, tetapi tidak menciptakan diri. Bagaimana Allah yang menciptakan kita, lalu kita membuat tandingan untuk dia. Ini dosa yang luar biasa besar. وَالشِّرْكُ بِاللَّهِ يَتَنَاوَلُ الشِّرْكَ بِرُبُوبِيَّتِهِ أَوْ أُلُوهِيَّتِهِ أَوْ أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَاتِهِ. Syirik kepada Allah, ini meliputi syirik dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Karena syirik ini lawan kata apa? Tauhid. Maka ketika ada tauhid rububiyah, tentu ada syirik rububiyah. Ketika ada tauhid uluhiyah, tentu ada syirik uluhiyah. Ketika ada tauhid asma wa sifat, maka tentu ada syirik asma wa sifat. Karena syirik lawan kata tauhid. Bagaimana syirik rububiyah lawan kata tauhid rububiyah? Kalau tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, memelihara, menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, maka syirik rububiyah adalah syirik yang sangat buruk, lebih buruk dari Abu Jahal Abu Lahab, karena Abu Jahal Abu Lahab syiriknya tidak sampai pada syirik rububiyah. Bagaimana syirik rububiyah meyakini bahwa ada yang menurunkan hujan selain Allah, ada yang bisa menghidupkan mematikan selain Allah, ada yang bisa memberikan rizki selain Allah. Allah bisa memberikan rizki, si fulan juga. Allah bisa menghidupkan mematikan, si fulan juga. Keyakinan seperti ini, keyakinan lebih buruk dari Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab syiriknya tidak separah ini. Jahal Abu Lahab masih meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, menurunkan hujan, dan seterusnya. Ini syirik rububiyah. Bagaimana syirik uluhiyah? Lawan kata tauhid uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah hanya menyembah kepada Allah, hanya berbakti kepada Allah, hanya taat kepada Allah, hanya memberikan persembahan kepada Allah, ini bercampur. Allah ditaati, yang lain juga ditaati dalam rangka maksiat. Allah diberikan persembahan seperti tadi, ya, diberikan kambing kurban, dia menyembelih untuk Allah. Kemudian di lain waktu dia menyembelih untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, untuk si fulan, dan seterusnya. Ya, dari bawah ke atas. Bagaimana syirik asma wa sifat lawan kata tauhid asma wa sifat? Yeah. Meyakini bahwa ada nama-nama lain selain ada nama yang sama dengan nama Allah dan itu tidak disandang oleh Allah. Yeah. Dan itu tidak boleh, haram. Maka nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam hanya boleh disandang oleh Allah. Selain Allah tidak boleh. Ini tauhid asma. Bagaimana sifat? Ya. Meyakini bahwa hanya Allah yang mempunyai sifat tersebut. Selain Allah tidak punya. Secara hakikat. Kalau secara lafaz, ya. Secara lafaz banyak persamaan antara kita dengan Allah sifatnya. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah cemburu, kita cemburu. Allah murka, marah, kita juga bisa marah. Secara lafaz. Adapun secara hakikat, tidak. Ya. Wa man i'taqada anna ma'allahi khalikan aw mu'inan. Barang siapa yang beri'tikad bahwa selain Allah ada yang mencipta, ada yang bisa menolong, fahuwa musyrikun. Ya, maka dia syirik. Syirik apa ini? Ya, rububiyah. Ya, rububiyah tadi sudah dibahas. Au anna ahadan siwallahi yastahiqqu ay yu'bad. Jika ada seseorang meyakini bahwa selain Allah ada yang berhak disembah, fahuwa musyrik, maka dia telah berbuat syirik. Syirik apa? Uluhiyah. Wa illam ya'budduhu, walaupun dia tidak menyembahnya. Dia tidak menyembah Jibril, dia tidak menyembah Mikail, dia tidak menyembah Rasulullah, tetapi dia beranggapan bahwa Rasulullah berhak disembah. Jibril berhak disembah. Maka dia telah berbuat syirik. Walaupun dia tidak menyembah. Karena kan yang penting keyakinan. Yang penting keyakinan. Bahkan dibalik, dia menyembah tapi tanpa keyakinan. Syirik apa tidak? Tidak. Loh, kok begitu? Iya, kalau dipaksa. Dia akan menyembah. Dia sujud di hadapan pohon, dia sujud di hadapan batu. Kenapa? Kalau enggak sujud, dipenggal lehernya. Syirikkah dia? Tidak. Dia syirik secara perbuatan, keyakinan tidak. Ya, mukroh li dharurah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Yasir. Jadi yang penting keyakinan. Syirik dan tauhid itu keyakinan. Bukan perbuatan. Bukan amal. Kalau disebut amal, ya amal hati. Ya. Nah, maka lihat, jeli beliau, ya. Walaupun tidak menyembah, tapi meyakini bahwa ada yang berhak disembah selain Allah, maka dia telah syirik. Fa in abadahu fa huwa adzam. Kalau dia meyakini juga, menyembah juga, ini lebih besar lagi. Lebih besar. Kan syirik bertingkat. Kufur bertingkat. Iman bertingkat. Samakah kekufuran Abu Jahal, Abu Lahab dengan Fir'aun? Tidak sama. Samakah kekufuran Fir'aun dengan Iblis? Tidak sama. Bertingkat, kan? Samakah keimanan kita dengan para sahabat? Tidak sama. Samakah keimanan Anas bin Malik dengan Abu Bakar? Tidak sama. Samakah keimanan Abu Bakar dengan Rasulullah? Tidak sama. Bertingkat. Kekufuran bertingkat, kemusyrikan bertingkat, keimanan juga bertingkat. Au anna lillahi mathilan fi asma'ihi fa huwa musyrik. Atau orang yang beranggapan bahwa ada selain Allah yang mempunyai nama-nama seperti nama Allah, ya, maka dia musyrik. Syirik. Syirik apa? Asma wa sifat. Au anna Allaha istawa 'ala al-'arsy. Atau orang yang berkeyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, ka istiwa'il mulki ala arsy mamlakati, seperti bersemayamnya seorang raja di atas singgasana kerajaannya, maka ini syirik. Syirik apa? Asma wa sifat. Tidak mungkin, tidak mungkin sama. Maka bohong dan dusta ucapan Ibnu Battuta, ya, pengembara muslim, kononkan sampai Sumatera, ya, Ibnu Battuta ini sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Battuta mengembara sampai ke Palestina dan Dia mengatakan, aku duduk di masjid dan mendengar Ibnu Taimiyah berkhutbah Jumat dan mengatakan dalam khutbahnya, Allah turun ke langit dunia ke setiap sepertiga malam seperti turunnya aku ini, dicontohkan. Ya, turun dari tangga kedua ke tangga ke-1 misalnya. Ini dusta. Mana letak kedustaan? Ibnu Taimiyah tidak pernah khutbah Jumat di masjid. Kenapa? Beliau tidak diberi wewenang oleh penguasa. Karena penguasa tidak memberikan tempat kepada beliau. Yang ada selama 7 tahun di penjara. Ya. Maka Ibnu Battuta tidak bertemu dengan Syekhul Islam. Yang kedua, dilihat dari bukti yang lebih tegas, akurat, otentik. Apa? Tulisan-tulisan beliau. Tulisan-tulisan beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di Majmu' Fatawa dan lain-lain, tegas bahwa haram menyamakan sifat Allah dengan sifat siapapun. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya siapapun, cemburunya Allah tidak sama dengan cemburunya siapapun, dan seterusnya. Ini au anna allaha yanzilu ila as-sama'id dunya kanuzulil insani ila asfali baitihi min a'la wa huwa musyrik. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia seperti turunnya seorang manusia dari lantai atas ke lantai bawah, maka dia musyrik. Ya. Berbuat syirik asma wa sifat. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguh Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan dia. Yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni di luar itu semua. Apa di luar itu semua? Semua tanpa terkecuali. Yang membunuh, yang memperkosa, yang memperkosa ibunya, yang membantai ayah ibunya, ya semua selain syirik. Selain syirik. Dosa yang luar biasa besarnya, yang barangkali membuat manusia lari darinya, itu di luar syirik, Allah akan ampuni. Ya, hanya satu yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu syirik. Ya. Cuman ada syarat. Apa syaratnya? Lima yasha. Kalau Allah mau. Syaratnya itu. Kalau Allah mau. Kalau Allah enggak mau ampuni, ya tidak. Jadi si A yang berbuat dosa besar, mungkin telah berzina dengan sekian ribu wanita, Allah menghendaki mengampuni dia, terampuni. Si fulan baru berzina sekali, tapi Allah enggak mau ampuni, ya tidak terampuni. Terserah Allah. Hak Allah. Ini rahasia Allah. Maka tidak boleh kita melaknat orang yang berbuat dosa besar. Tidak boleh kita memastikan seseorang masuk neraka karena dia dosa besar. Ini hak Allah, rahasia Allah. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah siksa dia karena memang berdosa. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Ini rahasia Allah. Maka haram bagi kita mengatakan si A masuk neraka, si B masuk neraka, si C masuk neraka. Tidak boleh. Kalau dia muslim. Walaupun mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan berjudi, dan seterusnya. Ini rahasia Allah. Begitu juga sebaliknya. Memastikan seseorang masuk surga karena dia sedang sujud mati, sedang puasa mati, ini juga tidak mungkin. Ini surat An-Nisa 48, kemudian suratul Maidah 72. Qala Allah Ta'ala, Innahu may yushrik billahi. Sungguh, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Maka Allah haramkan surga untuknya. Ini betul-betul haram. Ya, betul-betul haram. Berbeda dengan yang lain selain syirik. Allah haramkan surga baginya, padahal dia tidak syirik. Kan ada beberapa lafaz, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Selama-lamanya? Tidak. Sebab kalau selama-lamanya, berarti sama dengan syirik. Maka lihatlah para ulama mengumpulkan seluruh dalil yang ada di Al-Quran dan Sunnah, kemudian disimpulkan. Nah, sebagian orang Khawarij, sebagian orang Mu'tazilah, umumnya para firqah, itu mengambil satu dalil saja. Kan jelas, tidak akan masuk surga. Berarti pemutus silaturahim tidak akan masuk surga. Berarti kafir. Memutuskan silaturahim kafir. Apalagi mencuri, kafir. Apalagi minum khamar, kafir. Memakai satu dalil, membuang dalil yang lain. Para ulama ahlu sunnah tidak. Mengumpulkan seluruh dalil. Setelah dikumpulkan, disimpulkan. Maksud tidak masuk surga di situ adalah masuk surga pertama kali. Kan orang kan ada jalannya setelah dihisab, kemudian melewati sirat, setelah melewati sirat, kemudian ada hisab yang ringan, saling memaafkan, habis itu masuk surga. Ah, ini dia tidak. Dia tidak. Yang lainnya masuk surga, dia tidak. Masih menunggu. Ah, ini tafsiran beberapa ulama. Ya. Tafsiran lain, ada orang seperti dia sudah masuk surga, dia belum. Kan banyak orang yang amalnya sama. Si A dengan si B ini amalnya sama. Dosanya sama, pahalanya sama. Tapi si A ini sudah masuk surga, si B belum. Oh, manusia ini kan jutaan, miliaran, triliunan ya. Satu dua orang yang sederajat atau yang sama pahala dosanya kan tentu ada. Nah, si A sudah masuk surga. Mestinya kan bareng karena derajatnya sama kan? Tapi si B belum, karena apa? Dia memutuskan silaturahim. Ya. Nah, itu yang disebut tidak masuk surga. Tidak masuk surga ketika orang seperti dia masuk surga. Ya. Nah, adapun ini mutlak. Ini mutlak, bukan muqayyad. Mutlak bahwa orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Wa ma'wahum nar wa ma lidzalimina min ansar. Tempatnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Zalim yang dimaksud syirik. Inna syirka ladzulmun 'adzim. Syirik ini kedzaliman yang besar. Ya, bukan zalim memukul orang yang tidak salah, menendang orang, membunuh orang, bukan. Kalau itu masih ada penolong, apa imannya? Tidak ada penolong bagi orang yang zalim di sini. Zalim yang dimaksud adalah kafir, syirik. Tidak bisa. Apa yang akan bisa menolong dia? Nah, dari sini kita tahu bahwa sama-sama zalim, di ayat ini yang dimaksud zalim. Kita mendzalimi tetangga kita dengan merusak tanamannya. Nah, ini zalim. Yang diampuni tentunya artinya bukan sampai ke kubur. Ada zalim yang bermakna kubur. Alkitab di awal surat Al-Baqarah, Alkitab yang dimaksud Al-Qur'an. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Alkitab di surat Al-Bayyinah ini Yahudi dan Nasrani. Kitab Taurat dan Injil. Ya. Di sini wajib bagi kita mempelajari Al-Quran dengan tafsir, bukan dengan terjemah, bukan perpindahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tidak akan paham. Nah, Alkitab di sini maksudnya apa? Alkitab di sini maksudnya apa? Ya. Bayyinah kadang-kadang keterangan, kadang-kadang mukjizat, ayat, kadang-kadang ayat Al-Quran, kadang-kadang mukjizat. Ya. Bagaimana kedudukan kalimat tersebut? وبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجرم بقوله حين سئل أي الذنب أعظم أن تجعل لله ندا وهو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام menerangkan bahwa syirik adalah kejahatan terbesar, dosa terbesar, keburukan terbesar, yaitu ketika beliau ditanya, ayyudan bi'adam, ya Rasul, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, antaj'ala lillahi nijjan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah, padahal Allah itu satu-satunya yang menciptakan engkau. Ini dosa terbesar, tidak ada yang lebih besar dari dosa ini, syirik. Alladzi khalaqaka wa awjadaka wa amaddaka wa 'addaka wa razaqaka kaifa taj'alu lahu niddan? Bagaimana engkau akan menjadikan tandingan untuk zat yang telah menciptakan engkau, mengadakan engkau, memberikan rizki kepada engkau, menghidupkan engkau, semuanya dari Allah. Apa yang ada di badan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya pemberian Allah. Kemudian yang di kiri kanan kita, ayah kita, ibu kita masih hidup, istri kita yang baik, penurut anak-anak kita yang cantik, yang ganteng, yang pintar, itu semua pemberian dari Allah. Rumah, mobil, dan semuanya pemberian dari Allah. Bagaimana terhadap zat yang seperti ini, lalu kita mencari tandingan-tandingan? Maka betul-betul orang yang berbuat syirik, orang-orang yang betul-betul tidak tahu diri sama sekali. Kurang ajar, biadab, ya, tidak tahu balas budi. Walau anna ahadan minan nasi ahsana ilaika bima duna dhalik. Seandainya ada seseorang yang berbuat baik kepada engkau yang tidak sebaik di atas, ya. Artinya suka ngasih uang, nolong dia dulu waktu, nolong kita dulu waktu kita tidak punya kerjaan, di PHK dan seterusnya. Baja'al salahu nadhiran, lalu kita membuat tandingan untuk dia, malah berbuat baik pada orang lain, malah memberikan hadiah pada orang lain, bukan kepada si fulan yang dulu nolong kita waktu kita miskin, waktu kita kelaparan, waktu kita pertama kali datang ke Jakarta dan seterusnya. Lakana hadzal amru binisbati ilaihi kufran wa juhudan. Ini kekufuran, ini juhud, ini kebiadaban. Ya. Ini tidak pantas. Apalagi terhadap Allah Rabbul Alamin yang semua nikmat yang telah kita terima semua dari Dia. Lebih tidak pantas lagi kita membuat tandingan untuk Allah. Wa qawluhu was-sihru. Sihir, ya. Setelah syirik kemudian sihir. Kenapa tidak dimasukkan sihir ke dalam syirik? Karena tidak semua sihir itu menyebabkan syirik, ya. Nanti akan dibahas oleh ini. Karena bayan juga sihir, kan kata Nabi? Inna min ba'dil bayan la sihra. Khutbah itu, ceramah itu, bayan, itu kadang-kadang juga sihir, bisa menyihir. Gitu. Datang dua orang, anak muda di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tempat jauh. Kemudian, dua-duanya berkhutbah di hadapan Nabi. Artinya, berbicara sesuatu. Karena bayan itu ada kalanya menerangkan sesuatu, ada kalanya para pendengar sudah tahu maksudnya, tetapi diperindah gitu ya. Ini dua-duanya namanya bayan. Ini diterangkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari. Ada kalanya bayan itu menerangkan pelajaran seperti ini, beliau menerangkan kepada kita apa itu syirik, apa itu tauhid. Ini bayan. Yang kedua, pendengar sudah tahu dia mau ngomong apa, maksudnya sudah tahu. Ya, dia keluar dari rumah, kita ngelihat dari jauh datang, kita sudah tahu maksudnya mau ngelamar. Ya, yang didatangi sudah tahu maksudnya mau ngelamar. Ya, tapi mau ngelamar doang ngomongnya setengah jam. Ya, masa mau ngelamar jadikan istri saya, jadikan menantu saya ngomong setengah jam. Nah, itu bayan. Ya, bayan bukan untuk menerangkan maksud, bukan, tetapi memperpindah ucapan. Kan ucapannya nggak karu-karuan itu. Oh, yang segala apa disebutin. Nah, ini bisa menyihir para pendengarnya. Wah, hebat ini ucapannya. Ya. Nah, di beberapa daerah kan seperti itu. bahasa daerah kadang-kadang lebih kaya dari bahasa Indonesia kan, bahasa Jawa misalnya, ya. Segala apa kita orang Jawa sendiri nggak tahu, ya, karena bahasa tinggi begitu, sastra apa, ini bagian dari bayan, menyihir para pendengarnya, ini tersihir, para pendengarnya tersihir, manggut-manggut, ya, apa, memujinya tersihir. As-sihru ay minal mubiqat, sihir ini juga bagian dari mubiqat. Tentu bukan yang seperti tadi ya. Wa zahiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la farqa baina an yakuna dhalika biwasitati syayatin aw biwasitati al-adwiyati wal aqaqiyah. Dari keterangan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada perbedaan sihir apakah dengan perantara syaitan atau dengan jampe-jampe mantra-mantra. Ya, karena ada yang jelas dengan syaitan, undang syaitan jelas. Ada yang tidak jelas, hanya dengan ucapan-ucapan tertentu, entah ada syaitan yang datang atau tidak, tapi bisa menyihir. Ya. Kata beliau, la farqa, tidak ada perbedaan. Sama. Ya. Karena mantra-mantra dan jampe-jampe tertentu itu memang bisa mendatangkan syaitan. Li'annahu in kana biwasitati syayatin falladhi la ya'ti illa bi isyraki bihim wa huwa dahilun fi syirki billah. Yang dengan perantara syaitan, maka berarti dia masuk ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Maka ini juga masuk ke dalam asyirku billah. Wa in kana duna dhalik fa huwa aidan jarmun adzim. Jika bukan dengan perantara syaitan, ini pun dosa besar, kemaksiatan besar. Li anna sihra min a'zami ma yakunu fil jinayati ala bani adam. Karena apa? Karena sihir ini adalah kejahatan terbesar terhadap anak adam. Lebih besar dari membunuh, lebih besar dari memperkosa, lebih besar dari memukul, menendang. Ya, yeah. Kenapa? InsyaAllah akan dijelaskan oleh beliau. Yeah. Kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengatakan bahwa sihir adalah kejahatan terbesar terhadap anak Adam. Wa huwa yufsidu alal mashuri amra dinihi wa dunyahu. Karena sihir ini merusak orang lain, orang yang disihir, itu agama dan dunianya. Dunianya dan agamanya. Dunianya rusak. Misalnya tadinya laris, enggak laris lagi. Tadinya sehat, jadi sakit. Suami istri baik-baik akhirnya pisah. Atau agamanya jarang sholat, malas sholat, ya, tidak belajar ilmu lagi, terkena sihir. Karena sihir memang ada. Wa yuklikuhu fayusbihu kalbahaim, bahkan bisa menyebabkan orang yang disihir itu seperti binatang. Seperti binatang. Bal aswa'u min dhalik, bahkan lebih buruk dari binatang. Li'annal bahimata khuliqat hakadha ala tabi'atiha. Karena binatang itu, misalnya anjing buruk, ya memang sudah fitrahnya seperti itu. Babi buruk, memang sudah fitrahnya seperti itu. Ya, binatang-binatang yang mempunyai perangai buruk, sifat buruk, memang sudah fitrahnya dari kecil kehendak Allah, sunnatullah seperti itu. Ammal adamiyyu fa innahu idza surifa an tabi'atihi wa fitratihi lahiqahu min ad-diki wal qalqi ma la ya'lamuhu illa rabbul ibad. Tapi kalau yang menjadi buruk itu kok anak Adam, manusia, misalnya manusia kan bisa bicara. Ini kok enggak bisa bicara? Ini buruk. Manusia itu kan bekerja, cari nafkah, ini enggak bisa bekerja lagi karena terkena sihir. Ini menjadi lebih buruk. Yang keburukan itu hanya diketahui oleh Allah Rabbul Alamin. Walihada kana sihru yalshirka billahi azza wa jalla. Oleh karena itu, dosa sihir ini nomor dua setelah syirik. Ditempatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di hadis ini, yang tujuh ini, nomor dua setelah syirik. Karena buruk sekali. Kemudian, waqatrun nafs, membunuh nafs. Apa yang dimaksud dengan membunuh? Izhaqur ruh, menghilangkan nyawa. Maka orang yang niatnya menendang, membunuh, menendang, memukul, menampar, ini tidak disebut membunuh. Walaupun akhirnya mati. Walaupun akhirnya mati. Maka tidak mendapat dosa pembunuhan. Dosanya dosa memukul. Karena secara aghlabiyah memukul tidak menyebabkan mati. Menendang tidak menyebabkan mati. Menampar tidak menyebabkan kematian. Ya, maka dalam Islam membunuh ada tiga. Sengaja, tidak disengaja, seperti disengaja. Ya. Nah, yang mendapatkan dosa membunuh hanya satu, yang pertama, sengaja. Adapun yang dua tadi, yang nomor dua dan nomor tiga, ini tidak mendapatkan dosa pembunuhan, tetapi denda dunia ada. Ada dendanya. Wal muradu bin nafs. Apa yang dimaksud dengan nafs? Al badanul ladhi fihi ruh. Badan yang disertai dengan ruh. Ruh dan badan itu nafs. Ya, maka ruh saja bukan nafs, badan saja bukan nafs. Nafs adalah badan dan ruh. Ya. Wal muradu bin nafsi huna nafsul adami. Dan yang dimaksud nafs di sini adalah nafs anak Adam. Karena kan ada nafas jin, ada nafas malaikat, ada nafas manusia, bahkan ada nafas Allah. Allah mempunyai nafas kan? Mempunyai zat, mempunyai diri. Nafas. Kita tidak boleh mengatakan mempunyai badan, mempunyai jisim, tidak boleh. Lafaz badannya Allah, jisimnya Allah, postur tubuh Allah, ini tidak boleh. Namun tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Yang ada tangan Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, betis Allah. Loh, bukankah itu otomatis? Dengan adanya kedua tangan, telapak kaki, betis, wajah, itu bukan berarti otomatis postur tubuh? Tidak. Tidak. Karena mensifati Allah tidak sama dengan mensifati manusia. Manusia ketika punya kedua tangan, telapak kaki, betis, dan itulah postur tubuh manusia. Allah tidak. Walaysa nafsul ba'iri wal himari wa ma asbahaha. Bukan nafasnya unta, nafasnya keledai, dan sejenisnya. Atau jin. Membunuh jin kan tidak apa ada kisos. Ya. Dosa kan tidak. Apalagi kalau jinnya ini memang mengganggu, bahkan berpahala. Membunuh dengan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan ayat Al-Quran dan dia mati, kita berpahala dari membaca Al-Quran. Rukyah kan? Adapun malaikat tidak. Malaikat tidak mungkin mati kecuali di akhir zaman ketika sangkakala ditiup oleh Israfil. Adapun jin seperti kita manusia, lahir, dewasa, nikah, mati. Ya, hanya umurnya panjang. Allati haramallah. Jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ada kalimat yang hilang di sini. Ya, ada kalimat yang hilang yang sudah dimengerti. Ini banyak dalam bahasa Arab. ya, ada yang hilang, tapi orang tahu semua maksudnya apa. Saya kira dalam bahasa kita juga ada ya, ada kalimat-kalimat yang hilang atau kalimat yang tidak pas, tapi semua orang tahu semua. Ya. Apa yang hilang? Harrama qatlaha allati harrama Allahu qatlaha. Jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya. Cukup dikatakan dengan jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Oh, berarti jiwanya haram, bukan begitu. Membunuhnya yang haram. Membunuhnya yang haram. Maka disebut tanah haram, bulan haram. Ada sesuatu yang hilang di situ. Haram berbuat ini. Haram berbuat ini. Di bulan haram, apa? Iya, haram berperang. Maka disebut bulan haram. Tanah haram, Mekah Madinah. Iya, haram mengambil luqatah yang ada di situ, ya. Haram menebang pepohonan, membunuh binatang yang ada di situ. Buat tanah haram, bulan haram. Fal'aidu 'alal mausuli maqdhuf. A'idnya maqdhuf, dibuang. Ya. Harrama qatlaha ini dibuang. Illa bil haq, kecuali dengan hak. Dengan hak yang dimaksud bil adl. Dengan adil. Membunuh dengan adil. Adil yang dimaksud? Aha. Apapun yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya itu adil. Ya. Itu namanya adil. Si fulan dibunuh. Kenapa? Karena dia seminggu yang lalu membunuh orang. Maka si fulan hari ini adil. Kenapa kita katakan adil? Itu perintah ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Seluruh apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya itu adil. Maka maksud dengan hak ini dengan adil. Ya. Apapun yang menjadi ketentuan Allah dan Rasul-Nya adil. Abangnya dapat 100 juta, adiknya yang perempuan dapat 50 juta. Ya, ini adil. Kenapa? Karena itu ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Mana dalil? Suratul Nahl. Inna Allah ya'muru bil adl. Allah menyuruh yang adil. Jadi semua perintah Allah adil. Jadi begitu, istidlalnya begitu. Cara memahaminya begitu. Jangan seperti orang Mu'tazilah dibalik. Inna Allah ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah hanya menyuruh yang adil. Maka yang tidak adil itu bukan dari Allah. Masuk sama-sama anak, hanya beda jenis kelamin, yang laki dapat 10 juta, yang perempuan dapat 5 juta, ini enggak adil. Itu bukan dari Allah, ini keliru. Ya, kebalik. Itu datang dari Allah, maka dikatakan adil. Apapun yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, itu dikatakan adil. Oleh karena itu, untuk mengetahui ini adil, itu bukan dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu apa? Tentu ilmu sanad. Dengan ilmu sanad, ilmu hadis, seseorang bisa tahu, oh ini dari Nabi, berarti adil. Oh ini bukan dari Nabi, bukan adil. Ya. Tanpa ilmu sanad, orang hanya akan membaca ayat ini. Inna Allah ya'muru bil adil. Sungguh, Allah menyuruh sesuatu yang adil. Kok keadaannya seperti ini? Laki-laki berhak jadi pemimpin, perempuan tidak berhak, walaupun lebih pintar, oh berarti ini tidak adil, bukan dari Allah. Itu keliru. Ya. Maka yang paling tahu tentang keadilan adalah ilmu riwayat, para ulama yang mengetahui ilmu riwayat, sanad ahlul hadis, karena dengan mereka diketahui mana yang dari Nabi, mana yang bukan. Yang dari Nabi adil, yang tidak datang dari Nabi tidak adil. Ya. Kemudian adil ini apa hak ini kalau berhubungan dengan hukum maka disebut adil, kalau berhubungan dengan berita maka disebut as-sidq, ya, benar jujur, ini karena berhubungan dengan hukum, maka disebut sebagai adil. Kemudian beliau menjelaskan tentang jiwa-jiwa yang diharamkan. Ada empat. Ya, yaitu seorang mukmin, yang kedua kafir dhimmi, yang ketiga mu'ahad atau mu'ahid, yang keempat al-musta'min. Ya. Ah, insya Allah penjelasan serincinya kita akan bahas kesempatan berikutnya tentang empat jiwa yang diharamkan, karena keterangannya lumayan panjang. Ya, yang satu mukmin, yang tiga kafir. Empat-empatnya tidak boleh dibunuh. Empat-empatnya haram dibunuh. Ya, haram darah. Pertanyaan, silakan. Allah memiliki sifat cemburu, maka perbuatan para hamba yang seperti apakah yang membuat Allah cemburu? Maksiat. Seluruh kemaksiatan membuat Allah cemburu. Cemburu itu kan rasa tidak suka, karena yang dicinta itu ada di pihak lain, kan begitu? Ya. Kita cemburu kalau anak-anak kita terlalu akrab dengan orang lain. Nah, kan anak itu kan kita cintai, kok ada di pihak lain. Kita cemburu istri kita akrab dengan laki-laki lain. Ya. Allah cemburu ketika hamba-hambanya berada di pihak syaitan, yaitu berbuat maksiat. Seluruh perbuatan maksiat membuat Allah cemburu. Dan rasa cemburunya Allah ini besar sekali, melebihi cemburunya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan cemburunya Rasulullah melebihi cemburunya Sa'ad. Padahal Sa'ad ini dikatakan oleh Nabi sebagai sahabat yang paling cemburu. Ya, karena akan membunuh istrinya jika diketahui istrinya bersama laki-laki lain, maksudnya berzina. Ya. Nabi mengatakan, lihat betapa cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad, Allah lebih cemburu dari aku. Berarti zat yang paling cemburu adalah Allah Rabbul Alamin. Apakah saat safar tetap disunahkan melakukan salat tahajud? Iya. Tahajud, duha, salat-salat lain kecuali rawatib, ya, tahiyatul masjid, salat sunat tuhur, yang tidak disunahkan hanya qobliyah ba'diyah, rawatib, kecuali qobliyah subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kos di sini, apakah ketika pulang kampung termasuk safar? Tergantung kampungnya mana. Kalau kampung hutan, ya tentu enggak. Ya. Kampung Melayu, oh, kalau Jawa, Surabaya, ya, Bandung, Cirebon. Karena di sini kos mungkin kerja, mungkin kuliah, mungkin sekolah. Tentu 2 tahun, 3 tahun, sudah dikatakan mungkin. Begitu pulang ke kampungnya, safar. Ya. Jika rumahnya dekat dengan masjid, sholat di masjid mengikuti imam. Tetap 4 rakaat. Jika sholat sendiri, 2 rakaat. Atau jadi imam. Ya. Jika jadi imam, maka 2 rakaat, makmumnya menambah 2. Ya. Tergantung keadaan. Mungkin dia gak ngapa-ngapain di rumah, masjid dekat, maka dia mempunyai keutamaan berjamaah, mempunyai keutamaan mungkin tahiyatul masjid kalau menunggu sebelum adzan, ya, keutamaan jalan ke masjid, itu kan keutamaan besar. Ini lebih baik. Ada kalanya dia jauh dari masjid, merepotkan, sementara di penginapan itu ada, ya, seperti para masyayikh misalnya, ya, para masyayikh ketika datang di terawas itu bersama para asatidz tidak ke masjid. Tidak ke masjid. Ya. Tentu bisa ya, ada kendaraan. Tapi tidak ke masjid karena ada keutamaan di situ. Ya. Keutamaan waktu kan membahas ilmu di situ. Bolak-balik tentu akan mengurangi kekuatan untuk mencari ilmu. Ya, gimana keadaan? Iya, secara urup di negeri kita mukim itu kan safar itu kan ya sebulan dua bulan ya. Kita secara urup tidak mengatakan mau mukim di Jakarta ini dua minggu, tetap secara urup safar. Dua minggu, sebulan, dua bulan, secara urup. Ya. Mukim itu sudah tahunan. Walaupun dibatasi, mukim kan tidak harus selama-lamanya, kan dibatasi. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Saya tugas di Surabaya 3 tahun, ya mukim di Surabaya 3 tahun. Kan? Selama 3 tahun itu kalau ke Jakarta, berarti siapa? Bagaimana cara menjamak dan mengqasar sholat ketika safar? Yang pertama, jenis sholatnya. Jamak sudah ditentukan oleh syari bahwa duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Asar dengan maghrib? Tidak boleh. Isya dengan subuh? Tidak ada. Subuh dengan duhur? Tidak ada. Jadi tidak asal menjamak. Ya. Apalagi tiga, subuh, duhur, asar, nah, enggak ada. Ya, jadi sudah ditentukan syari hanya tadi. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya, empat itu ya. Kemudian boleh dilakukan di awal, boleh dilakukan di akhir. Istilahnya jamak takdim, jamak takhir. Kemudian boleh sekalian dikosor kalau safar. Jadi menjamak bukan safar, misalnya menjamak di Jakarta ini, tentu 4-4. Atau 3-4 kalau maghrib isya. 2-2 atau 3-2 itu kalau safar. Apakah Al-Quran yang sudah rusak boleh dibakar dengan tujuan agar tidak tercacar kemana-mana? Ya, saya kira ini yang terbaik. Yang terbaik, sebab kalau disimpan, ya memakan tempat. Kalau dibiarkan begitu saja, mubadir, ya, atau dibuang, tentu ini buruk. Maka yang terbaik, dibakar. Dengan dibakar kan sudah tidak ada tulisan lagi. Apa keutamaan menuntut ilmu? Mengapa kita wajib bermanhaj salaf? Itu panjang jawabannya. Keutamaan menuntut ilmu yang terbesar adalah memudahkan seseorang masuk surga. Ini yang gaib yang terbesar. Yang kedua, bagaimana tidak utama sementara dengan menuntut ilmu itu kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana sunnah, mana yang bid'ah. Kapan sholat kita sah, kapan sholat kita tidak sah. Itu kan dengan ilmu. Tanpa mencari ilmu, kita tidak tahu sholat kita sah apa tidak. Bukan terima tidak, terima tidak hanya Allah yang tahu. Sah dan tidak sah. Ya, karena kita sholat, kita puasa, kita ibadah, itu kan dua tujuan. Yang pertama, menggugurkan kewajiban. Yang pertama, menggugurkan kewajiban. Yang kedua, pahala. Mana yang lebih penting? Yang pertama. Yang kedua ini tidak wajib. Antum sholat seharian ini, dari subuh tadi sampai terakhir isya tadi, enggak ada yang dapat pahala. Dosa enggak antum? Enggak dosa. Enggak ada yang diterima. Enggak dosa. Tapi kalau enggak sah, kewajiban belum gugur, berdosa. Ya. Antum ingat sekarang ini bahwa tadi sebelum sholat asar, antum lupa wudu. Padahal jam 2 tadi kencing. Ya. Gugur kewajiban antum salat asar, belum gugur. Wajib diulang sekarang. Ya, kalau tidak berdosa. Gitu. Adapun diterima atau tidak, hanya Allah yang tahu. Maka para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, atau seorang ulama ya lebih tepatnya mengatakan, jika seumur hidup aku salat satu saja diterima oleh Allah, maka aku berharap dari satu itu. Yang lain enggak ada yang terima, enggak berdosa. Karena sholat tidak diterima, tidak dapat pahala, tidak berdosa. Ya. Mengapa kita wajib bermanhaj salaf? Karena diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita bermanhaj salaf. Manhajnya siapa? Manhajnya Rasul dan para sahabat. Cara beragamanya Rasul dan para sahabat. Saya kira ini sangat mudah. Bagaimana kita boleh beragama Islam dengan cara si A, si B, si C? Ya tentu tidak boleh. Dengan cara Rasul dan para sahabat. Manusia pertama di dalam Islam ini. Kan ajaran manapun, tentu yang terbenar, yang termurni, yang paling asli adalah ketika ajaran itu muncul. Ya. Nah, Islam pertama kali muncul di zaman Rasul dan para sahabat. Maka Islam yang paling murni, Islam yang paling benar, Islamnya Rasul dan para sahabat. Ya. Dan banyak ayat-ayat hadis yang mewajibkan kita untuk mengikuti Rasul dan para sahabat. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di sekelilingnya atau di halamannya banyak kuburan? Apakah benar ulama berbeda pendapat tentang haram dan bolehnya sholat di tempat seperti itu? Ulama siapa ya? Kalau ulama salaf, setahu saya Ahlus Sunnah yang bertauhid dengan tauhid yang hak? Tidak ya. Kalau tahu ada perselisihan, kan tidak mentang-mentang berselisih, lalu dua-duanya benar kan? Pendapat yang hak, yang rajih, bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya, entah di depan, entah di belakang, entah di kiri, entah di kanan, yang penting satu tanah. Satu tanah berarti tidak ada batasnya. Kalau beda tanah berarti ada batasnya, jalan, kali, atau tembok tinggi, tapi bukan tembok masjid, pagar ya. Nah, itu boleh. Ya. Kan ucapan Allah melaknat, mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, ini kan umum. Di mana kuburnya ini? Di tengah-tengah masjid? Iya. Di depan masjid? Iya. Di belakang masjid? Iya. Di kiri kanan masjid? Iya. Barang siapa yang membedakan, di depan enggak boleh, di kiri kanan boleh, harus bawa dalil. Mana dalil? Dalil secara mutlak di mana saja. Mau di depan, mau belakang, mau kiri, mau kanan, mau di tengah-tengah masjid, sama. Hanya mungkin lebih buruk. Ya. Jika jauh sana itu buruk. Jika lebih dekat ke tempat sholat kita, lebih buruk lagi. Jika di tengah-tengah masjid kita ini ada masjid, ada kuburan, lebih buruk lagi. Jika di depan imam, tepat di, sebagai sutro, sekalian sutro, sekalian kuburan, itu lebih buruk lagi. Gitu. Adapun sama-sama buruk, jelas. Bertingkat keburukannya, iya. Ya. Bagaimana cara merapatkan saf yang benar karena sebagian orang terlalu melebarkan kakinya sehingga sulit merapatkan bahu. Makanya jangan kaki dulu. Kalau bahu sudah rapat, rapat yang dimaksud menempel ya, tidak berdesak-desakan, maka al-qadam, kaki atau mata kaki tentu bisa. Tapi kalau kaki bertemu, belum tentu bahu bertemu. Maka bahu dulu. Bahu dulu. InsyaAllah. Iya, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.